Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar syiar tauhid rahimani wa rahmakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program acara Tanya Jawab Islam bersama guru kita Al-Ustadz Dzulqarnain Hafizhahullah Ta'ala. Dan malam ini bertepatan malam Kamis, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1435 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2014, kita berjumpa kembali seperti biasa dalam program Tanya Jawab Islam bersama guru kita Al-Ustadz Dzulqarnain Hafizhahullah Ta'ala. Dan seperti biasa, pertemuan pada malam hari ini akan kita bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi tausiah ringkas, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz Dzulqarnain di Makassar. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan bersama tausiah dari guru kita. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana pun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat di dalam Al-Qur'an bertemu pada surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43, pada ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Wa rahmata rabbika khairum mimma yajma'un." Ayat ini adalah jawaban terhadap sebuah usulan yang diusulkan oleh kaum musyrikin dengan akal-akal mereka yang rusak. Usulan mereka itu disebutkan di ayat sebelumnya. Tatkala mereka mengusulkan bahwa andai kata Al-Quran ini, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ ala rajulin min al-qaryatayn hadid. Mereka berkata, andai kata Al-Quran ini diturunkan kepada seorang yang besar, seorang kaya berpengaruh, di antara mereka dari penduduk Mekah yang berada di salah satu dua negeri, yaitu negeri Mekah maupun negeri Taif. Kenapa diturunkan kepada Nabi Muhammad? Kenapa enggak diturunkan kepada seorang yang kaya, berpengaruh dari penduduk Mekah atau penduduk Taif? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjelaskan bantahan akan usulan yang rusak ini. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dan rahmat Rabbmu adalah lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan. Ayat yang agung ini terdapat di dalamnya sejumlah pijakan-pijakan atau sejumlah pijakan kehidupan yang sangat diperlukan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Yang pertama, ayat ini menerangkan bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berada di tangan Allah. Dia menentukan dan membagi rahmat itu di tengah manusia. Maka pijakan ini apabila diketahui oleh seorang hamba, ia hanya memohon rahmat hanya kepada Allah, dan dia akan bersyukur pada setiap karunia yang Allah anugerahkan untuknya. Dia merasa qanaah, merasa cukup dengan segala hal yang Allah bagi dan berikan kepadanya. Fahum yaqsimuna rahmat rabbik, apakah mereka yang membagi rahmat Rabbmu? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, kami telah membagi kehidupan mereka di dalam kehidupan dunia ini. Apa yang merupakan penghidupan, hal yang merupakan mereka hidup dengannya, semuanya sudah dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rezeki mereka telah dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ayat ini juga memberikan kandungan seorang tidak perlu hasad kepada manusia yang lain. Karena apapun yang diberikan kepada seorang hamba itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang ada pada kalian berupa nikmat, maka itu datangnya dari Allah. Maka apa yang didapatkan oleh manusia itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu dia hasad, iri, apalagi dengki terhadapnya. Allah telah membagi kehidupan itu di tengah manusia. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, dan kami telah mengangkat sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya beberapa derajat. Menunjukkan bahwa di dalam kehidupan rezeki dan karunia dari Allah beraneka ragam. Tidak satu derajat diberikan kepada hamba. Ada sebagian yang ditinggikan di atas sebagian yang lain. Dan peninggian derajat ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dari keindahan agama, bagi siapa yang menghendaki ketinggian derajat yang sebenarnya, maka telah diterangkan hal-hal yang dengannya derajat seorang hamba ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akan datang nanti di akhir ayat penegasan bahwa kehidupan dari sisi keagamaan itu lebih nikmat, dari sisi keagamaan itu lebih besar daripada nikmat dari sisi keduniaan. Maka derajat lebih ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu kembali kepada keimanan dan amalan salih. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan di empat tempat sebagian orang yang beriman diangkat derajatnya di atas sebagian yang lainnya. Dan pokok kandungan dari empat ayat itu penyebutan bahwa derajat diangkat itu sesuai dengan kadar ilmu yang dia pelajari dan kadar dia berjihad dalam mempelajari ilmu, mengamalkannya, mendakwakannya. Maka disimpulkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahwa dengan ilmu dan jihad, dengannya lah seorang ditinggikan derajatnya. Iya. Maka sebagian manusia ditinggikan derajatnya di atas sebagian yang lainnya. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Sehingga sebagian dari mereka mengambil bantuan, memanfaatkan sebagian yang lainnya di dalam pekerjaan, di dalam kerajinan, atau di dalam membuat sesuatu. Ya. Ini terdapat di dalamnya tambih akan sebuah kaidah yang agung, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan sebagian makhluk di atas sebagian yang lain agar terjadi kerjasama antara mereka. Sebagian dari mereka perlu kepada sebagian yang lainnya. Sebagian dari mereka mengambil bantuan dari sebagian yang lainnya. Iya. Sebab andai kata manusia sama di dalam kecukupan, maka mereka akan semakin berjauhan, akan menjadi berjauhan dan tidak memerlukan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Dan dengan hal tersebut akan hilang berbagai kemaslahatan dan manfaat di tengah manusia. Dan ini dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang agung. Kemudian di akhir ayat dikatakan, وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dan rahmat Rabbmu adalah lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan. Iya. Apa saja yang dikumpulkan oleh makhluk dari kehidupan dunia, seluruh hal tersebut kalau dibanding dengan kehidupan akhirat, tidak ada nilainya. Apa yang merupakan rahmat Allah adalah lebih baik daripada segala kehidupan dunia yang mereka kumpulkan. Di dalamnya ada dalil bahwa nikmat keagamaan itu lebih besar daripada nikmat keduniaan. Karena itu, kapan seorang diberi sebuah anugerah oleh Allah dari nikmat agama, diberi anugerah menuntut ilmu agama, beramal dengan amalan salih, mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, Al-Quran dan As-Sunnah dengan agama yang mulia ini, hendaknya dengan hal tersebut mereka bergembira. Itu lebih baik, yang paling baik untuk mereka dari segala yang mereka kumpulkan. Karena itu harus selalu ditanamkan di dalam diri seorang hamba bahwa kehidupan akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Dan itulah yang harusnya kita berlomba-lomba di dalam mencapainya, berusaha untuk menjaga diri di atasnya, dan seluruh makna kehidupan, nafas-nafas dan kesempatan yang Allah berikan untuk kita, kita gunakan untuk hal tersebut. Mengumpul dari rahmat Allah, mencari dari rahmat Allah, mempelajari dari agama, mempelajari dari tuntunan ilmu syariat, kemudian mengamalkannya, mendakwakannya dan bersabar di atasnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik pada kita semua dan memberi petunjuk untuk kita semua di atas jalan yang lurus dan menguatkan kita di atas agama. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga kita bisa mengambil faedah dari apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Dan memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Alhamdulillah, beberapa pertanyaan sudah masuk ke meja redaksi kami. Untuk pertanyaan pertama, datangnya dari Ummu Kahfi di Karawang. Pertanyaannya adalah, ketika kita sholat maghrib, mendapati imam pada posisi berdiri rakaat ketiga, apakah kita harus ikut membaca tasyahud akhir? Dan apakah posisi kaki kita mengikuti kaki tasyahud akhir? Kemudian setelah itu imam salam untuk melengkapi kekurangan kita, ada dua rakaat lagi. Apakah rakaat kedua tasyahud awal, terus rakaat ketiga tasyahud akhir, dan berarti tasyahudnya ada tiga, dua tasyahud akhir dan satu tasyahud awal. Bagaimana yang seharusnya dilakukan, Ustaz, sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan? Tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memperhatikan dua hadis. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih." Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka siapa yang mendapati imam, hendaknya dia mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitum as-salata fa'tuha bi sikinatin wa waqar. Fama atraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu." Juga riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah. Apabila kalian mendapati solat, maka datangilah solat itu. Atau apabila kalian mendatangi solat, maka datangilah solat dengan tenang. Datangilah solat dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Apa yang kalian dapati, solatlah. Apa yang kalian luput, hendaknya kalian sempurnakan. Jadi dua kaidah, mengikuti imam dan menyempurnakan apa yang luput. Iya. Dan tidak masalah, saya tambah dengan hadits yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Itu adalah hadits Malik bin Al-Huwairits riwayat Al-Bukhari. Maka seorang makmum yang mendapati imam, kewajibannya adalah dia mengikuti imam pada gerakannya. Jadi begitu imam duduk tasyahud, dia ikut duduk tasyahud. Itu adalah gerakan zahir pada imam. Dia duduk, kemudian tasyahud. Maka dia ikut duduk, dia ikut bertasyahud. Iya. Dan dia baca adalah tasyahud. Sebab kewajiban pada ia adalah membaca tasyahudnya. Adapun terkait dengan salawat, sebagian ulama berpendapat bahwa salawat itu dibaca pada setiap tasyahud. Dari berpendapat bahwa itu untuk tasyahud awal saja, tasyahud akhir saja. Ya. Kemudian apabila dia duduk bersama imam, dan imamnya tentunya di rakaat ketiga, duduknya adalah duduk tawarrud. Adalah duduk tawarrud, yaitu dia tancapkan kaki kanannya, dan dia masukkan kaki kirinya di bawah kaki kanan, kemudian pantatnya langsung menyentuh ke lantai. Dan ini disebut dengan duduk tawarruk. Dan ini adalah duduk untuk tasyahud kedua. Ya. Apakah makmum ikut duduk bersama imam sama dengan duduknya imam di tawarruknya? Ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Dan yang benarnya, wallahu'alam, bahwa dia duduknya adalah duduk istirahat. Tetap duduk biasa. Sebab kadar yang imam diikuti adalah hal yang zahir. Adalah perkara yang zahir. Dan yang zahir itu adalah duduk. Si imam duduk, kita duduk. Itu yang zahir. Adapun kaifiat duduk, si imam tawarruk atau si imam istirahat itu kaifiat. Dan itu bukan zahir. Ya, karena itu di sebagian madhab ada yang berpendapat duduk istirahat pada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Baik, karena itu kalau dia mendapati imam di posisi tasyahud akhir dan dia belum, dia sudah masbuk, maka duduknya adalah duduk tasyahud awal saja, duduk iftirash. Kemudian tatkala selesai imam salam, maka dia berdiri melanjutkan. Di sini kita mengikuti hadits Nabi, menyempurnakan sholat, dan sholat maghrib 3 rakaat. Dia baru 1 rakaat, maka dia tambah rakaat kedua, kemudian duduk tasyahud. Kemudian dia tambah lagi rakaat ketiga, kemudian tasyahud lagi, kemudian salam. adanya 3 kali tasyahud tersebut, itu bukan karena kemauannya sendiri, tapi itu karena dia mengikuti imam, yaitu adalah hal yang berjalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, jazakallahu khair, Ustaz. Pertanyaan yang kedua datangnya dari Ummu Sasi di Depok. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah saya berprofesi sebagai guru TK dan alhamdulillah saya mengenal manhaj salaf. Lalu bagaimana jika guru TK mengajarkan pelajaran seperti menari, menyanyi, menggambar, karena guru TK dituntut untuk mengembangkan potensi anak sejak dini. Begitu pesan dari pengurus TK. Lalu setelah saya mengenal manhaj salaf ini, apakah saya harus seketika meninggalkan profesi tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Pertanyaan yang kedua, saya mengikuti sebuah grup tilawah Al-Quran, di mana setiap harinya setiap anggota di rumah untuk membaca Al-Quran, dan apabila sudah hafal maka akan disetorkan ke grup tersebut. Dan apabila kita sudah setor, maka kita akan mendapatkan reward berupa simbol, dan diadakannya grup tersebut bertujuan supaya lebih terpacu untuk tilawah Al-Quran dan tetap istiqomah dan juga bersilaturahmi. Apakah boleh mengikuti grup tersebut, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ya, terkait dengan pertanyaan yang pertama seorang hamba hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah mengenal jalan as-salaf, mengenal jalan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan jalan para sahabat. Itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri, karena itu kata sebagian as-salaf. Saya tidak tahu salah satu dari 2 nikmat yang Allah berikan kepadaku yang mana yang lebih besar. Nikmat yang pertama, saya diberi petunjuk mengenal Islam, dan nikmat yang kedua, saya tidak dijadikan sebagai orang khawarij. Maksudnya dia di atas sunnah dan jauh dari pemikiran sesat, pemikiran menyimpang orang-orang khawarij. Dan itu adalah nikmat besar. Karena itu hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Dan seorang hamba tatkala dia mengenal tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, dia berusaha untuk mengamalkannya dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Karena kalau dia beramal salih, meninggalkan hal yang diharamkan, kebaikannya untuk dirinya sendiri. Maka pada jenis pelajaran atau jenis profesi yang di dalamnya ada pelanggaran syariat, hendaknya seorang bertakwa kepada Allah dan meninggalkan hal tersebut. Jangan masuk di dalamnya sedara dia mengenal pengharaman atau kesalahan di dalam hal tersebut. Ya, tapi kalau misalnya di situ ada sudut yang diperbolehkan oleh syariat, contoh misalnya di dalam masalah menggambar, hal yang diharamkan dalam menggambar adalah menggambar makhluk bernyawa. Adapun selain daripada itu adalah hal yang diperbolehkan. Maka dia pilih antara hal yang diharamkan dan hal yang dibolehkan. Nah, hal yang dibolehkan tidak ada masalah. Ya, seorang mengambilnya sesuai dengan keperluan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Kemudian terkait dengan menghafal Al-Qur'an, yang paling baiknya seorang itu menghafal. Ya, ada target dari sisi dirinya sendiri. Kemudian ada tempat untuk menyetor hafalannya. Dan di masa dahulu, seorang ketika menghafal, menyetor hafalan itu kembalinya kepada guru, kepada orang yang mengajarinya. Maka kalau dia mampu untuk seperti itu adalah hal yang paling baik. Ya. Adapun masuk di dalam grup, sekarang masuk di dalam WhatsApp dan sebagainya, ini media-media, ada sisi baiknya. Tapi kejelekannya juga sangat banyak dan banyak bahaya mengancam. Ya, bagikan pedang bermata 2. Atau seperti bola, kadang mengandung cahaya dan kadang mengandung api yang bisa membakar. Karena itu seorang hendaknya melihat untuk dirinya apa yang paling baik dan berusaha untuk mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Faiz di Makassar. Pertanyaannya adalah tentang hadis larangan menahan atau mengikat baju pada saat sholat. Apakah juga berlaku untuk perempuan dalam semua keadaan? Apakah juga berlaku sebagai larangan mengikat atau menggulung rambut pada saat sholat? Tafadhol, Ustaz. Iya, tentang larangan mengikat rambut dan baju pada saat sholat itu berlaku umum. Hadis Ibnu Abbas, Bukhari dan Muslim, itu berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan. Ya, karena itu tidak diperbolehkan perempuan ketika dia sholat dalam keadaan dia ikat rambutnya, dia gulung, tapi dia buat terurai. Nah, ini tuh adalah waktu di dalam sholat, ya, saat-saat terbatas untuk pelaksanaan sholat saja. Nah, itu insya Allah ta'ala tidak memberatkan ketentuan di dalamnya terdapat mana-mana penghambaan. Hal-hal yang dengannya seorang itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Abu Ayub Dika. Pertanyaan adalah apakah diperbolehkan kita bernazar bila setiap melakukan dosa tertentu maka saya akan bersedekah dalam jumlah tertentu? Dan apakah bila terulang kembali, naudzubillah, dosa tersebut, apakah saya tetap berkewajiban untuk membayar nazar tadi, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ini dihitung dalam bentuk sumpah. Kapan dia bersumpah tidak melakukan sesuatu, kemudian dia langgar, maka dia membayar kafarah terhadap sumpahnya. Dia membayar kafarah terhadap sumpah tersebut. Dan penentuan kafarahnya disebut dalam Al-Quran. Memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Atau membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala dosa dan menerangi hati kita semua dengan ketaatan. Nah. Nah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Titin di Makassar. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan yang pertama adalah si A meminjam uang 1 juta pada bulan Agustus kepada si B dengan perjanjian akan dibayar nanti pada saat giliran arisan dari si A tiba, yaitu di bulan November. Namun jumlah arisan yang akan diterima adalah 1,1 juta. Apakah si B mengambil kelebihan uang yang 100 ribu karena si A juga telah setuju? Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu adalah riba. Sebab ini akadnya akad pinjaman. Dan pinjaman ketika diberikan, hanya boleh dia terima sesuai dengan jumlah yang dia pinjamkan. Kapan ada kelebihan, minta dilebihkan, apakah dari pihak si pemilik pinjaman yang memberi syarat atau dari si peminjam, itu riba. Kaidahnya, kullu qardin yajurru naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di belakangnya ada keuntungan, maka itu dihitung sebagai riba. Ini kaidah di dalam syariat disepakati oleh para ulama, ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah, pertanyaan yang kedua, Ustaz. Di Kota Makassar sedang berkembang sebuah metode quantum brain stimulation, yaitu sebuah metode untuk menstimulasi otak kanan anak sehingga menjadi jenius, lebih percaya diri, lebih tekun, dan patuh. Namun dalam prosesnya, anak-anak diperdengarkan alunan-alunan seperti Al-Asmaul Husna. Dan semisalnya, setelah tertidur kemudian diberikan sugesti sesuai dengan keinginan orang tua, dan hasilnya, anak-anak bahkan bisa membaca, menulis, menebak warna, dan sebagainya dengan mata tertutup. Serta anak-anak yang tadinya kurang percaya diri, jadi lebih percaya diri serta sesuai dengan yang diinginkan orang tua. Bagaimana hukum metode tersebut, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ini bentuk dari metode, ada perkara sihir di dalamnya. Dan sejarah memang pada metode yang dikembangkan ini bagi siapa yang membacanya, itu terkait dengan ilmu-ilmu mistik. Ya, sudah berlalu manusia berabad-abad. Mereka menempuh dengan hal yang wajar dan biasa. Ya, tidak ada hal-hal yang instan seperti ini. Tiba-tiba jadi pintar, tiba-tiba jadi. Ini adalah hal yang di luar kewajaran. Karena itu saya nasihatkan agar supaya setiap orang meninggalkan hal yang di dalamnya terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat, perkara-perkara yang terlalu membuka suatu ambisi, padahal hal-hal tersebut adalah hal yang mengantar kepada perkara yang dilarang di dalam agama. Walaupun dibumbui dengan asmaul husna dan sebagainya, itu biasa. Banyak sekarang dari dukun-dukun, tukang sihir, memakai kalimat-kalimat dikir, mengambil sebagian ayat, dan semisal dengan itu. Dan ujung-ujungnya mereka hanya untuk mengelabui manusia saja. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, datangnya dari saudara Muawiyah di Aceh. Ustaz, orang tua saya meninggal, kedua-duanya, dan meninggalkan sebuah pekerjaan yang dikelola oleh kakak saya. Lalu, apakah adiknya berhak mendapatkan hasil dari pekerjaan itu, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ya, semoga Allah merahmati kedua orang tua. Terkait dengan apa yang ditinggalkan, kalau yang ditinggalkan dalam bentuk harta yang dalam bentuk harta, dalam modal usaha, maka itu adalah warisan. Dan warisan itu dibagi antara ahli waris. Tapi kalau yang ditinggalkan tersebut, ya dalam bentuk pekerjaan, ya yang sifatnya dia misalnya menjadi pegawai di situ, atau orang yang bekerja langsung di tempat tersebut, ya maka ini pembahasannya di pembahasan sesuai dengan tempat dia bekerja dan peluang yang ada pada pekerjaan tersebut, sehingga dilihat siapa yang paling berhak di dalam pekerjaan itu. Jadi dibedakan antara dua hal. Ya, kalau dia adalah harta dan barang yang ada kelihatan, maka itu dibagi secara warisan. Walaupun dikembangkan oleh saudara, hasil pengembangan itu adalah milik bersama, dibagi secara ilmu warisan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari saudara Maulana di Wonosari. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengatasi was-was akan syirik? Dan bagaimana kaidah membaca Al-Fatihah ketika menjadi makmum? Apakah bacaan imam menjadi bacaan kita? Tafadhol Ustaz. Ya, was-was ini mungkin dari pertanyaan penanya agak samar-samar. Mungkin bermakna baik dan mungkin bermakna tidak baik. Dia bermakna baik kalau was-was bermakna dia khawatir jatuh di dalam kesyirikan. Karena dia punya kekhawatiran, takut jatuh dalam kesyirikan, maka dia betul-betul mempelajari tauhid itu apa, syirik itu apa. Dia pelajari tauhid agar supaya dia memurnikan ibadahnya kepada Allah, dia pelajari kesyirikan agar supaya dia meninggalkannya dan tidak jatuh di dalam jerat-jeratnya. Adapun kalau was-was bermakna dia ragu, ya suatu ketaatan dianggap kesyirikan atau yang semisal dengannya, maka itu adalah was-was dari syaitan. Hendaknya dia tinggalkan. Dan obat yang paling baik adalah dia menuntut ilmu, banyak berdoa kepada Allah, kemudian dia jangan menoleh kepada keraguan, diambil yang meyakinkan saja. Kalau keraguan datang, dia tinggalkan. Terkait dengan membaca surah Al-Fatihah, itu menurut pendapat yang lebih kuat, makmum wajib untuk membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Sebab Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan ini berlaku untuk imam dan makmum pada sholat wajib, sholat jahriyah maupun sirriyah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari saudara Mahrus di Bekasi. Ada dua pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama, Pertanyaan pertama yaitu mengenai hukum jual beli saham. Saat ini saya bekerja di perusahaan properti dan rencana kedepannya perusahaan ini akan menjadi perusahaan terbuka di mana akan ada penjualan saham-saham perusahaan. Berdasarkan info yang ada, untuk setiap karyawan nantinya akan diwajibkan membeli saham tersebut walaupun besarnya tergantung dari daya beli karyawan. Mohon nasihatnya, Ustaz, apakah yang harus kami lakukan? Apakah boleh kami membeli saham tersebut atau apa yang sebaiknya kami lakukan? Yang kedua itu sebatas kita taat pada atasan dan peraturan dari perusahaan tempat kita bekerja. Tafadhol, Ustaz. Ya, terkait dengan jual beli saham dari bentuk yang diterangkan oleh penanya di sini, itu masuk di dalam bentuk persyirikatan. Boleh saja seorang bersyirikat di dalam sebuah usaha, masuk di dalamnya, mengambil andil sebagai pemodal, atau orang yang bekerja langsung, dan semisal dengannya. Hanya saja di dalam kategori saham, itu ada tiga macam. Ada yang dari sumber yang semuanya bersih, dan ini boleh seorang bersyirikat di dalamnya. Kemudian ada yang berasal dari sumber yang haram, dan ini tidak boleh bersyirikat di dalamnya. Dan yang ketiga ada yang di dalamnya bercampur, ada yang halalnya, ada yang haramnya. Kalau masuk pada jenis yang ketiga, ini pendapat yang lebih dikuatkan oleh para ulama kita di masa ini adalah tidak boleh seorang masuk di dalam saham yang seperti ini. Dia hanya boleh masuk dalam perusahaan yang sifatnya bersih dari hasil yang bersih. Ya. Jadi kalau kerjanya real, pekerjaannya halal, apa yang ada di dalam perusahaan tersebut adalah hal yang baik, dan masalah karyawan membeli dari saham tersebut ikut andil di dalam saham di perusahaan tersebut. Ya. Terkait dengan masalah taat kepada atasan, aturan perusahaan itu masuk di dalam akad kerja, bentuk ikatan dalam amanah. Sebab begitu dia masuk bekerja di sebuah tempat, dia mengambil gaji, artinya dia telah menjual waktunya. Dia telah menjual waktunya. Dan itu dari amanah. Allah berfirman, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Jadi amanah ditunaikan sesuai dengan akad kerja sepanjang tidak ada hal yang melanggar syariat. Maka insya Allah ta'ala, itu dia tunaikan sesuai dengan kemampuannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Jazakallah khairan, Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya dari Saudara Rangga di Depok. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau kita berguru kepada seseorang, ilmunya tinggi tapi adabnya kurang bagus? Apakah kita tetap belajar kepadanya atau baiknya kita cari guru lain, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ini termasuk masalah sebenarnya. Ya, guru memiliki ilmu tapi kurang dari sisi adab. Ya, harusnya ilmu yang dia pelajari itu memberi pengaruh pada dirinya, pada akhlaknya, pada adabnya. Itu etika guru pada dirinya. Adapun seorang murid, dia perlu kepada ilmu. Sepanjang ada ilmu di depannya, dia pelajari ilmu itu benar, maka diambil dari ilmu tersebut. Kekurangan-kekurangan pada gurunya, dia tutup mata akan hal itu. Sebab kalau dia selalu melihat kepada kekurangan, tidak ada seorang guru yang lepas dari kekurangan. Maka mungkin saja dia tidak akan belajar. Ya. Maka di sini dibedakan antara dua hal. Ya. Etika seorang pada dirinya dan etika seorang mengambil ilmu. Ketika seorang mengambil ilmu. Maka sepanjang yang diajar oleh si guru adalah hal yang benar dan dia mengambil manfaat di belakangnya, ya tidak ada masalah seorang mengambil ilmu darinya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, pertanyaan yang kedua, Ustaz. Kalau ada dua orang yang berserikat bekerja sama, A memberikan modal kepada si B sebagai pelaksana pekerjaan dengan pembagian keuntungan 50-50. Dalam pelaksanaan, si B mengakui melakukan kesalahan yang menyebabkan pekerjaan tidak terlaksana dengan baik, sehingga hasil investasi belum bisa diberikan hingga mencapai hampir 1 tahun. Hasil investasi tersebut masih berpotensi untuk terjadi, walau dengan waktu yang belum dapat diperkirakan. Pihak B menawarkan untuk mengganti modal si A. Pertanyaannya, bolehkah A menerima penggantian tersebut? Jika tidak, bagaimana solusi yang sesuai syariat? Tafadhal. Ya, kalau si A, si B mengganti modal si A, itu artinya si A sudah keluar dari perusahaan. Dia nggak ada syarikat lagi di dalamnya. Ya, tapi harusnya di dalam kondisi yang ditanyakan ini, sepanjang keduanya bersyarikat dalam usaha, kemudian ada kekurangan yang terjadi disebabkan karena keteledoran si pengelola, yaitu si B, maka si B wajib bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan tersebut. Maka sepanjang dia menutupi kekurangan, apakah dalam bentuk menambah tenaga di dalam kerja atau dia mengembalikan modal yang dia sia-siakan untuk tetap terjadinya kerjasama tersebut sebagaimana awalnya, maka itu sudah tepat. Adapun kalau si B, dia kembalikan modal si A, itu artinya mereka melepas akad kerja, melepaskan syarikat, ya, dan dengan sendirinya akan bubar perusahaannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya dari saudari Adinda di Semarang. Pertanyaannya adalah, Ustaz, saya mau berhijrah memakai rok, ingin berbusana syar'i, tapi kadang hati saya masih plin-plan. Saya tidak berani memulai memakainya, karena saya biasa kuliah dengan memakai jeans. Lantas, bagaimana supaya saya mempunyai keberanian merubah gaya berpakaian saya menjadi syar'i? Tafadhal. Yang pertama, niat yang baik ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkainya dan memberikan keteguhan di hati yang bertanya, harus dikuatkan dengan beberapa hal. Hal yang pertama, dia hendaknya melihat selalu kepada pandangan Allah dan pengawasan Allah. Jangan dia melihat kepada apa yang dipandang oleh manusia. Kalau Allah ridha kepadanya, itulah yang baik untuk dirinya. Walaupun semua manusia murka terhadapnya. Tapi kalau Allah murka kepadanya, walaupun semua manusia ridha terhadapnya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari kemurkaan Allah. Kemudian yang kedua, hendaknya dia banyak mengingat akan api neraka dan dahsyatnya neraka tersebut. Dan dimaklumi bahwa menampilkan aurat bukan dosa kecil. Itu adalah dosa besar. Iya. Dan Nabi SAW telah melihat perempuan-perempuan dari jenis itu di dalam neraka. Kemudian diancam perempuan-perempuan yang menanggalkan pakaiannya di selain rumahnya. Ya, padahal dia bukan tampakkan langsung, hanya saja dia buka tanpa keperluan. Demikian pula di hadith-hadith yang lain, semuanya dengan itu. Andainya dia senang hadirkan di dalam dirinya, dahsyatnya api neraka. Ya, dia memang selembar kain yang menutupi aurat. Tapi terkait dengan masalah sorga dan neraka, tidak boleh diremehkan akan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, dari hal yang hendaknya diperhatikan, bahwa dia hendaknya mengingat bahwa dunia ini sementara. Ya, tidak ada yang tahu siapa yang akan hidup di dunia ini, berapa lama dia akan menetap. Mungkin saja dalam keadaan dia belum berhijab dengan hijab syar'i, kemudian ajal datang menjemputnya. Dan tentunya seorang harus berpikir, kalau dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, apa yang akan dia jawab di depan Allah pada hari kiamat? Maka harus teguh hati dalam hal ini. Dia jauhkan dirinya dari segala bisikan syaitan. Tanya dunia saja. InsyaAllah ta'ala, kalau sudah dia laksanakan, ketaatan akan memberikan pengaruh indah di dalam hati. Dan memberikan berbagai kemudahan. Memberikan kesejukan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan melantarkannya. Amma yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah akan mengadakan untuknya jalan keluar dan akan memberi rezeki untuknya dari arah yang tidak pernah dia sangka. Innahuma yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak pernah melantarkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Semoga Allah memberikan keteguhan untuk kita semua di dalam menjalankan ketaatan. Dan menjaga kita semua dari segala kejelekan dan menjauhkan kita dari api neraka. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu a'lam. Nah. Naam, jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Abu Abdullah Nasir di Sidrap. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan pertama adalah, jika seorang ibu menyusui di waktu Ramadan yang kemarin dan tidak berpuasa, dan insya Allah nanti pada bulan 11 masa menyusui sudah berhenti karena sudah cukup 2 tahun. Apakah si ibu berkewajiban mengqadha puasanya atau cukup dengan fidyah saja, Ustaz? Tafadhal, Ustaz. Ya, kalau dia meninggalkan puasa tersebut karena memang dia tidak sanggup berpuasa karena menyusui atau membahayakan anak yang dia susui, maka ya dia membayar fidyah. Ya. Dan kalau dia cukup membayar fidyah, itu insya Allah Ta'ala sudah mencukupi. Itulah syah dari 3 orang sahabat memfatwakan akan hal tersebut. Itu adalah pegangan di dalam masalah ini, tidak ada yang menyelisih mereka. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, pertanyaan yang kedua, Ustaz. Dalam hadis disebutkan, tidak ada sholat tak kala makanan telah dihidangkan. Dan tidak pula bagi orang yang menahan 2 yang kotor yang akan keluar. Hadis riwayat Muslim. Apakah orang yang memiliki kelainan yang sering ingin kentut, jika dia menahannya, maka akan membatalkan sholatnya? Itu hadisnya, la sholata fi hadratit ta'am walahu huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada sholat dalam keadaan makanan telah hadir. Dan tidak ada sholat dalam keadaan dia didesak oleh 2 hal yang buruk yang mau keluar dari kubur maupun dubur. Hadis ini terdapat di dalamnya kandungan wajibnya menjaga kehusyukan di dalam sholat. Sehingga kalau makanan sudah hadir, jangan sampai dia sholat dan keinginannya untuk makan membuat tidak khusyuk dari sholatnya. Maka dia makan dahulu, kemudian dia sholat. Agar supaya dia khusyuk di dalam sholatnya. Demikian pula orang yang menahan, ya, hajat yang mau keluar dari depan maupun belakang, apabila hal itu mengganggu atau mengurangi kehusyukannya, maka hendaknya dia keluarkan dulu hajatnya, dia tunaikan hajatnya, setelah itu dia melakukan sholat dengan khusyuk. Ya. Dan kandungan dari hadis ini dijelaskan oleh para ulama 2 hukum. Kalau dia tetap melakukannya dalam keadaan hal-hal ini hadir, tapi dia tetap sholat sempurna, maka sholatnya dihitung makruh, syah tapi makruh. Tapi kalau misalnya dia menahan, kemudian karena menahan akhirnya sangat mengganggu dalam sholatnya, sehingga tidak benar bacaan Al-Fatihahnya, tidak benar rukuk sujudnya, maka ini bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholatnya. Adapun orang yang memiliki kelainan, ya, yang misalnya dia punya hajat tidak bisa ditahan, ya, maka yang seperti ini, kalau dia dapat penyakit tidak bisa menahan kencing atau tidak bisa menahan angin yang keluar, maka pada saat mendekati sholat dia berwudu sempurna. Setelah itu dia sholat, apa yang keluar dibiarkan saja. Ini kalau tidak bisa tertahan dan keluar terus menerus. Tapi kalau sifatnya hanya ragu-ragu saja, mungkin keluar, mungkin tidak, mungkin keluar, mungkin tidak, maka itu was-was. Hendaknya dia tinggalkan, jangan dia menoleh sama sekali. Iya. Dan pintu was-was hendaknya ditutup oleh seorang hamba, sebab ini pintu yang sangat buruk, mengganggu banyak dari ibadah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Naam. Bisa keluarkan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Endang Susilawati di Sidoarjo. Pertanyaannya, Ustaz, anak saya punya problem dengan pekerjaannya. Dia, anak laki-laki saya satu-satunya. Dia sebentar lagi ikatan dinas dari kantornya karena SK-nya sudah turun. Dan baru-baru ini, sebelum itu anak saya sudah mempersiapkan pernikahannya dengan seorang gadis. Sedang peraturan di kantornya tidak boleh menikah dulu. Setelah hal itu saya beritahukan kepada calon istri dan orang tuanya, mereka sangat kaget karena persiapan menikah sudah 90% dan waktu menikah kurang lebih 2 pekan. Mereka tidak mau pernikahan tersebut ditunda sampai urusan dinas anak saya selesai. Dalam hal ini, mana yang harus saya dahulukan? Menikahkan anak saya dalam hal ini melawan hukum negara, dan bagaimana yang harus kami lakukan, Ustaz? Tafadhal. Ya, ini sebenarnya kesalahan sudah terjadi. Ya, dia sudah menandatangani akad kerja. Dia turun untuk dia lakukan hal tersebut. Dan Dan apabila sanksinya berlaku, itu adalah hal yang hendaknya dia sendiri yang menanggungnya. Ya, tapi terkait dengan masalah seorang bekerja kemudian tak boleh menikah pada saat dia kerja, ya itu adalah sebuah akad yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Ya, dan seorang menunaikan akad kerjanya sepanjang tidak ada hal yang maksiat di dalamnya. Kalau ada bentuk maksiat di dalam hal tersebut, maka tak boleh seorang mengerjakannya. Maka sekarang dia dihadapkan pada pilihan apakah tetap menjalankan pernikahan dengan menanggung risiko misalnya di hari-hari mendatang, atau dia mengambil opsi yang kedua, tetap melakukan pernikahan tapi mundur dari pekerjaan. Ya, ini adalah dua hal yang harus diambil salah satu sikap dari keduanya. Tapi yang pokok di sini bahwa pernikahan itu adalah suatu hal yang baik untuk seorang anak muda, ya, dan hendaknya disegerakan, apalagi sudah berjalan urusan seperti ini sudah sampai 90%, dan hal-hal yang terkait dengan kehidupannya, insya Allah ta'ala akan dimudahkan di belakang pernikahan. Sebab pernikahan itu adalah sebab keberkahan, hal yang dengannya membuat rezeki semakin lapang dan membuat kebaikan untuk seorang di dalam kehidupannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semua. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Fajar di Karawang. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua atau mertua yang fakir jika kita sudah menikah? Tafadhal Ustaz. Ya. Kepada siapa tadi? Orang tua atau mertua? Ya, yang fakir Ustaz. Taib. Terkait dengan masalah orang tua, orang tua itu adalah bagian dari tanggung jawabnya apabila orang tua tidak memiliki dari keperluannya dan dia mampu. Adapun terkait dengan mertuanya, maka hubungan dengan mertua itu adalah hubungan kekerabatan. Tapi hubungan dengan orang tua lain. Orang tua adalah dari kewajibannya. Ya, di dalam hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i isman ayyudhayya ma yaqul." Cukuplah seorang dianggap berdosa kalau dia telantarkan siapa yang kewajiban nafkahnya harus dia tanggung. Iya. Maka seorang yang telah menikah bukan artinya dia putus hubungan dengan siapa yang wajib dia tanggung nafkahnya. Tapi pernikahan yang terjadi itu adalah dia menambah tanggung jawab di dalam kehidupannya. Bukan artinya menggugurkan tanggung jawabnya dan memfokuskan kepada istrinya saja. Ya, ada pun kaitan dengan mertua itu adalah hubungan kekerabatan, perbuatan baik. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Ummu Abdullah di Kalimantan Selatan. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih afdal antara mempelajari tajwid dan tafsir? Semuanya adalah hal yang diperlukan. Ya, tajwid diperlukan di dalam sholat. Ya, seorang akan sholat, dia harus baca Al-Quran yang benar. Khususnya membaca Al-Fatihah dan surah-surah pendek yang biasa dibaca dalam sholat. Ya, sebenarnya tajwid, kalau dia dari sisi tidak membaca huruf dengan benar, maka itu tidak membuat sholatnya menjadi syah. Ya, harus dia benarkan penyebutan huruf, agar supaya benar dalam membaca Al-Fatihah dan membaca surah-surah pendek yang dia baca dalam sholatnya. Ya. Tapi kalau dari sisi umum, memang Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi kandungannya, untuk dipelajari. Dan situlah pentingnya ilmu tafsir. Ya, karena itu di dalam kehidupan ini, hendaknya setiap muslim dan muslimah, tidak ada hari kecuali dia punya keterikatan dengan Al-Quran. Apakah dengan membacanya, dengan tadabbur, ikut pengajian, ikut tafsir, kemudian mengamalkannya, menjadikannya sebagai obat dan penyembuh, agar supaya dia tergolong kepada orang yang terikat dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai ahlul Quran, khas itu. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Abu Sabit Bayu di Brunei Darussalam. Pertanyaannya adalah, apakah ada rukhsah tidak sholat berjamaah ketika safar jauh? Saya sekarang kerja di Brunei dan terikat waktu kerja. Dan apabila saya hendak ke masjid, ada anjing galak yang selalu mengganggu saya. Bagaimana yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya, tampak dari pertanyaan penanya bahwa dia ketika sampai ke Brunei, dia menetap di sebuah tempat dan duduk di tempat tersebut, hanya saja dia bekerja di negeri orang. Dan ini tidak dihitung musafir, dihitung sebagai orang yang mukim. Ya, maka seorang yang mukim, dia wajib untuk mendatangi sholat berjamaah, kemudian sholat tepat pada waktunya. Ya, terkait dengan adanya halangan seperti yang disebut, itu adalah bukan hal yang menghambat. Ya, dia mungkin mampu jalan-jalan, cari jalan lain, atau saya kira bukan dari kebiasaan manusia, ada anjing misalnya dilepas begitu saja pada semua keadaan. Yang jelas, kewajiban untuk menghadiri sholat berjamaah adalah hal yang hendaknya diupayakan. Dan tidak gugur, kecuali kalau memang betul-betul dia ada udur sakit, atau ada halangan yang betul-betul memang tidak memungkinkannya untuk ke masjid. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Saudara Andy di Pacuru, Makassar. Ustaz, pertanyaan adalah, bagaimana cara memperkuat hafalan dan menambah hafalan yang baik? Dan apakah ada cara yang syar'i untuk memperkuat nafas ketika membaca Al-Quran, Ustaz? Ya, terkait dengan nafas itu hanya sekedar hal yang diperlukan oleh seorang saja di dalam keindahan membaca atau kelancaran dia membaca yang lebih baik ketika mengimami manusia. Maka sekadar niatnya yang baik pada hal yang baik di masalah nafasan, itu insya Allah ta'ala tidak ada masalah. Adapun memperkuat hafalan, menambah hafalan, ini adalah hal yang terkait dengan Al-Quran, ibadah yang baik, ibadah yang agung. Hendaknya seorang berusaha untuk melakukan langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang disebutkan. Iya, dalam masalah menambah hafalan, seorang memiliki metode dalam menghafal. Tapi pokoknya dia jangan menghafal kecuali apa yang dia sanggup, sebatas yang dia mampu ulangi dalam sehari. Kemudian jangan dia menambah kecuali hafalan sebelumnya sudah betul-betul kuat, sudah dia baca dengan lancar seperti membaca surah Al-Fatihah. Ya. Dan dalam masalah memperkuat hafalan, ya dia perlu menjaga kesehatan, kemudian perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia hendaknya banyak mempelajari dari ilmu-ilmu syariat. Ya, kemudian dia sibukkan dirinya dengan ketaatan, jangan dia tinggalkan dosa. Sebab dosa ini bisa membuat seorang banyak lupa dan sulit untuk menghafal. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Abu Harun di Makassar. Pertanyaannya adalah, saya ingin berkurban seekor sapi, tapi saya membentuk kelompok kurban terdiri dari beberapa orang. Dan setiap orang mengumpulkan uang untuk membeli sapi tersebut. Apakah pahala amalan kurban tersebut sampai kepada setiap orangnya? Dan apakah hal tersebut diperbolehkan dalam syariat, Ustaz? Tafadhal, Ustaz. Hewan kurban itu hanya berlaku kalau seorang dia membeli seekor kambing atau seekor sapi atau seekor unta dengan hartanya sendiri. Adapun kalau dia patungan dengan orang lain, tidak dihitung kurban untuknya, hanya dihitung sedekah saja. Ya, itu adalah ukuran mengukur dia mendapat ketentuan kurban atau tidak. Wallahu ta'ala. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Datangnya dari Muhammad Nur di Makassar. Pertanyaan adalah, bagaimana hukum nikah siri tapi disaksikan oleh wali selain dari orang tua kandung? Tafadhal, Ustaz. Ini pembahasannya di pembahasan peradilan. Iya, pembahasan peradilan. Maksudnya di KUA. Kan ditanya di sana, kenapa orang tua kandungnya nggak datang, kenapa nggak hadir? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak ditanyakan di sini. Nah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Indah di Malang. Pertanyaan adalah, BPJS, bagaimana hukumnya menurut Al-Quran dan hadis, Ustaz? Apa itu BPJS? BPJS itu program pengganti jam sostek nanti, Ustaz. Ya, perlu diterangkan bagaimana bentuknya, gambarannya, kemudian sistemnya, agar supaya saya ada gambaran. Kemudian saya nggak bisa menjawab pertanyaan. نعم سيد. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Eko di Citerep Bogor. Pertanyaannya adalah, apakah nasihat tentang hadis yang seakan-akan berlawanan, contohnya tentang surga, yaitu tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat sombong, walau sebesar biji sawi. Di hadis yang lain, yaitu tentang riwayat pelacur yang hanya memberi minum seekor anjing, ditetapkan masuk surga. Yang ada kontradiksi antara dua hadis, satunya terkait dengan kesombongan dan satunya lagi terkait dengan dosa dia zina. Beda antara zina dan bersombong. Iya. Tapi secara umum ini adalah nusus al-wa'id, al-wa'ad dan al-wa'id. Ya, terkait dengan janji dan ancaman. Terkait dengan janji dan ancaman. Ya, hal yang dijanjikan oleh seorang hamba dia masuk surga adalah sebagaimana dijanjikan, kecuali kalau ada penghalang-penghalang yang menyebabkan janji tersebut gugur, apakah terhapus sama sekali karena dia melakukan sebuah perbuatan yang membatalkan keislamannya, atau menyebabkan berkurangnya nilai dari amalan karena dipotong karena oleh dosa atau perbuatan kezaliman yang dia lakukan. Demikian pula terkait dengan masalah ancaman. Ya, ancaman itu adalah hal yang ditegaskan di dalam nas, ayat maupun hadis. Namun ada hal-hal yang menggugurkan dari ancaman tauhid, tidak menyebabkan seorang kekal dalam neraka. Ya, pasti dia dimasukkan ke dalam surga. Demikian pula dari amalan-amalan, ada yang bisa menghapus dosa, menggugurkannya, atau mengganti dosa itu. Yang ini semuanya adalah hal-hal yang dimaklumi dalam syariat. Ya, karena itu seorang dasarnya di dalam pembahasan seperti ini mengimani, ya, hendaknya dia mengimani nas-nas ayat maupun hadis terkait dengan masalah. Dan yang kedua, dia jangan mempertentangkan terduhat. Kalau dia merasa dirinya mempertentangkan, maka harus dia ketahui bahwa datangnya pertentangan itu karena pemahamannya lemah, kurangnya fikihnya di dalam agama, ya. Dan yang ketiga, hendaknya diingat tadi kaidah-kaidah yang saya berikan, bahwa dari pembahasan nas yang terkandung janji dan ancaman itu ada rincian-rincian seperti yang saya sebutkan tadi. Wallahu ta'ala ala. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Saudara Yasir Arafat di Tegal. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya mendoakan pengantin dengan doa pengantin yang disunahkan, di mana pengantin tersebut sudah hamil dahulu, Ustaz. Fadal, Ustaz. Ya, kalau dia mendoakan karena terjadi akad nikah, ya, itu syah-syah aja, boleh saja seorang mendoakan. Apalagi kalau dinikahkan melalui proses KUA, ya, maka itu terkait dengan pembahasan akad. Kadang saya, kalau ada yang bertanya langsung ke saya akan katakan pernikahannya tidak syah. Sebab dia menikah dalam keadaan hamil. Ya, dan itu artinya dia menikah di masa iddah, belum lepas iddah namanya. Tapi sebagian ulama membolehkan ya, alasan tertentu. Kalau di pengadilan diambil sebagian pendapat, maka apa yang saya pegang dari pendapat itu tidak berlaku di hukum pengadilan. Oke, ini adalah hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Dan mendoakan orang yang menikah dengan doa barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair, itu boleh saja bagi siapa yang telah melangsungkan akad nikah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, pertanyaan terakhir nih yang masuk ke meja redaksi kami, Ustaz, dari Saudara Wiwit di Jakarta. Bagaimana hukum sholat wajib ketika kumandang azan belum selesai, Ustaz, dan sholat tersebut dilaksanakan di rumah? Tafadhal, Ustaz. Yang penting telah masuk waktu, ya. Dan hal tersebut dilakukan oleh perempuan tentunya di rumah, karena lagi-lagi wajib sholat di masjid. Ya, apabila waktu sholat telah masuk dan dia lakukan sholat tersebut sesuai dengan rukun-rukun dan kewajibannya, maka insya Allah telah sholatnya syah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua, dan semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini ada manfaatnya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar sekalian, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Naam, para pendengar syiar tauhid rahimani wa rahimakumullah, telah kita dengarkan bersama nasihat dari guru kita yaitu Ustaz Zulkarnain Hafizahullah Ta'ala. Dan insyaallah simak terus acara kami yang kami hadirkan untuk Anda setiap harinya, dan insyaallah kita akan bertemu pada jam dan program yang sama, yaitu tanya jawab ringkas bersama guru kita. Dan pada malam hari ini kami mohon maaf apabila ada pertanyaan susulan yang masuk yang belum sempat kami baca, insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Dan pada malam hari ini kami yang bertugas pada malam hari ini mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada beberapa yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.